يا سيف أوجه آخر الأنفال مع براءة. ها؟ وصل الجميع. نعم. سكتة. أذكر صفات الهاء. حمزة أولا. نعم حمزة. أجار. آدم. نعم. الأخطاء الأغلب في الهمزة. كسان yang paling banyak di Hamzah. Kesalahan yang paling banyak di Hamzah. Bilha takhimi al-Hamzah idha ma khasatan idha atau ada harf istila. Kalau setelahnya harf istila aslah, aslah. Nah أيضا عدم وضوحي ما لا قراءة الحمزة. أوجه آخر سورة مع بسملة. نعم وصل الثاني بالثالث. ووجه الرابع لا يجوز عندك انك بوله. وجه الكمبات عندك وصل الأول والثاني ثم الوقف. نعم لماذا لا يجوز عندك؟ كنابا قبلي ها؟ كنابا tidak boleh demikian عندك؟ نعم dihadirkan basmalah mengikuti surat sebelumnya. عندك مخارج الحروف لغة اصطلاحا ايش؟ لغة اصطلاحا عندك نعم بدأنا satu dengan lainnya. أنا الخالص الجمهور كان يقسمون ما خارج الحروف وهذا مذهب من؟ الجزري. أنا أتوافق. ما اسمه الجزري؟ ما اسمه؟ محمد بن من؟ محمد ابن محمد. وعند ابن كيسان براوة أسقط ماذا؟ جاته كنوة عندك عبد الرحمن. Jadi satu. Ayo don. Al-Jawf. Ma man al-Jawf indak ya Ismail? ايش المعنى الجوف عندك؟ ها rongga tenggorokan, rongga mulut. Nah, baik, kita lanjutkan pada halaman 56. Demikian pula harus jelas bila di kasrah, tambahi bila di situ. Seperti bari'ikum, i jelas itu. Inda bari'ikum, demikian. Inda bari'ikum. Jadi jelas, jangan sampai dibaca tasil. Inda bari'ikum, jangan dibaca tasil. Inda bari'ikum, demikian. Walaupun banyak persisian di sini, ada qiraat-qiraat di sana. Barikum, barikum. Nah, banyak qiraat. Su'ila Musa, kan? Su'ila Musa. I-nya jelas. Su'ila Musa. Su'ila Musa. Su-nya juga berdesis. Su'ila Musa. Su'ila Musa. Nah, jadi hati-hati kalau bertemu dengan alif lam ta'rif alhamdu, jangan alhamdu, terutama pembukaan juga a'udzu billah, jangan sama a'udzu billah, jangan sampai a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaqu marratan. At-talaqu marratan. Hati-hati di pembukaan. Demikian juga kalau setelahnya huruf istilah atto, jangan sampai atto. Nah, masuk pada at-tatbik ke sana, tatbik al-wazn. A'awwali a'na minal mu'nima'i an'ani'a. Yan. Lihat selesai hamzah disukun, enggak ada suara minal mu'ni, kan? Minal mu'ni. Ma'i an ani'a. Ma'i an ani'a. Jangan sampai minal mu'ni. Minal mu'ni. Enggak boleh keluar suaranya selesai hamzah. A'au wali'a'na, kan? A'au minal mu'mi, minal mu'mi. Ma'i'an ani'a, ma'i'an ani'a. Nah, kalau kira waras di situ, bagaimana cara bacanya coba? Hah? A'au wali'a'na minal mu'ni ma'i anani a. Baca sama-sama. Bisa anda? Dinakal. Mulai. Ma'i anani a. Nakal, nakal. Latihan baca nakal. Ma'i anani. Mudah aja nak di nakal. Tuh, berikutnya pada ha. pada halaman 66, ha termasuk huruf yang paling lemah. Ini pembagian dari sana nanti. Punya 5 sifat al-hams. Keluarnya nafas ar-rahawah, keluarnya suara wastifal tipis, wanfitah tidak menempel ke langit atas, aidun al-isma tidak terlalu cepat dalam pengucapannya. Harus jelas haknya ketika berhenti, namun tidak boleh berlebihan sebab sifat hak itu lemah. Nah, seperti ilahahu hawa, yan ilahahu hawa, jangan sampai hawa, tidak usah berlebihan. Sami Allahu liman hamidah, ada yang bilang gitu kan di radio kemarin saya dengarkan. Gimana mbah sepoh itu, sami Allah liman hamidah, ada tambahi kolokolah, tidak perlu kolokolah. Ilahahu hawa, amin, ilahahu hawa, jangan berubah pula jadi ha. Hayya ala salah, amin, hayya ala sholat, yani jangan sampai hayya ala sholat jadi ha, artinya mari kita memperbaiki. Nah, as-shalahnya perbaikan. Nah, ala as-shalah salat. Nah, ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيه هدى للمتقين. يعني atau hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Taib, demikian pula, demikian juga jika bertasydid, famahinil kafirin amhilhum ruwaida, ya. Banyak hak di situ. Famahinil kafirina amhilhum ruwaida. Famahinil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, famahili. Yuwajjihu. Demikian. Yuwajjihu. Nah, ciri-cirinya kalau dipegang sini ini bergerak. Nah, ha, hi, hu, bah, demikian. Ha, hi, hu, bah. Jangan di dada, jangan sampai ha, ha, di dada. Ha, juga di sini juga. Jadi cukup sini. Ha, hi, hu, bah, demikian. Ha, hi, hu, bah. Nah, jangan sampai takalluf. Demikian pula jangan sampai dibaca imalah ketika di kasrah. Siratan ladzina an'amta 'alaihim, ya. Siratan ladzina an'amta 'alaihim. Jangan sampai 'alaihim. Nah, ma'uqibatum bi, mian. Ma'uqibatum bi. Dikasrah tamaman. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم semuanya pakai kasar. Sam'ihim, kan? Sam'ihim. Alaihim. Alaihim. Banyak qiraat di sana, alaihim, alaihum, alaihimu. Nah, masih ingat enggak? Qiraat siapa ini alaihum? Lak. Hah? Hamzah Bas. Ana yarham wa man? Fars la la ma fi syarjal man yadhkur lana la la ma fi ha dua jalur tadi hamzah tadi hamzah tadi dua jalur khallad khalaf ha man yaqub qara yaqub صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم فكر أحياكم بكمانا بالصاد صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم طيب عليهم أنلزمكموها دلالنيا yang pakai apa yang pakai silah الميم Syatul mim pada alaihimu. Si yang pakai si kerahman. Sirata. Kerah kumpul dengan teman. Amin kathir. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جميعا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Kalau siapa tadi? Anda membedah kalau siapa tadi? Enggak nulis Taufik. Kumpul. Apa artinya kumpul? Bom. Nah, kumpul lah. Kumpul artinya bom. Wa'adallah ya. Kemudian harus jelas pula ketika setelahnya ha. Jangan sampai itu idgham ke ha. Inna wa'dallahi haqqo. Amin. Inna wa'dallahi haqqo. Nah, jadi jelas antara ha dengan ha. Inna wa'dallahi haqqo. Amin. Inna wa'dallahi haqqo. Baca dari sini, baca sama-sama. Di sini. Inna wa'dallahi haqqo. Ingat, jangan sampai in. Saya dibilang tidak ada imalah i. Dan tidak ada imalah satu pun dari semua qiraah. Inna enggak boleh. Inna wa'dallahi haqqo. Amin. Inna wa'dallahi haqqo. Atau sebelumnya ha. Harus hati-hati jangan sampai dibaca ha dua-duanya. Wasabbih wa idbar as-sujud. Jami'an. Wa sabbih wa idbar as-sujud. Ala qira'ah di sana, ala qira'ah. Naam. Ada idbar, ada adbar. Dua-duanya ada qira'ah. Wasabbihu, demikian. Wasabbihu. Nah, jadi kalau ada yang wa adbar sujud fi surah. Nana ya fadl. Wa adbar sujud fi surah wa adbar sujud fi surah. Ha. Fatah ini lupa lagi. Anda terahim, anda wahid. An-nujum sujud. An-nujum wa idbar. Naam. Bar an-nujum. Wa adbar wa adbar. Nana ya Ismail. Umar. Umar enggak tahu. Wa adbar. Nah, sumama. Qaf. Taib. Ada hati-hati situ. Lebih jelas pula seperti ma'ahum. Jadi antara ain dan ha. Ma'ahum, demikian. Ma'ahum. Juga bila setelahnya alif seperti talaha, demikian. Talaha. Banaha. Tohaha. Nah, banyak qiraah di situ. Ada baniha, ada baniha, nah, ada banaha. Nah, banyak qiraah. Yang baniha kalau siapa? Kisai, bukan yang imalah-imalah Kisai. Nah, sama siapa? Hamzah. Wa baniha. Man banaha kalaman qalun man man yadkur lana warsh. Nah, dua bacaan yang ada warsh itu, banaha dan banaha. Kemudian jangan sampai timbul qalqalah, jangan timbul qalqalah atau berlebihan ketika sukun. Jangan sampai ihdina. Ihdina, mian. Ihdina. Ihdina siratal mustaqim, mian. Ihdina siratal mustaqim. Nah. Ahda, mian. Ahda. Masuk berikutnya mana? Pertengahan. Tenggorokan tengah adalah keluar. Adalah ha dan ain. Ha. Nah. Tep, man yadkur lana perbedaan antara ha dengan kha. Dari lugah Arabiyah. Ha? Kharra wa harra. Nah. Kharra wa harra. Kedua dari Al-Qur'an ada. Harra raki'an wa anab. Nah, harra. Artinya apa? Ha? Ashaddu harra. Eh, syani. Har har. Panas. Harra berarti apa? Ha? Nah. Harra. Tunduk atau bersungkur. Nah. Harra. Yang kedua, contoh lain. Ya? An-nahl wan-nakhl. Nah, ya Habib, ايش فرق بينهما? An-nahl wan-nakhl. Ha. Pakai ha apa? Ha? Keraskan suaranya. Ini Pak Habibie enggak keras suaranya. Andak. Yang pakai ha artinya apa? Ini Habibie pemalu. Andak, andak. Anda yang terahim. Es. Kumbang. Es. Yang pakai ha kurma. Pakai kok, pakai kha kurma. Yang pakai ha lebah, taib. An-nahl dan an-nakhl. Pakai ha lebah, pakai kha kurma. Berikutnya himar dan khimar. Ini banyak yang tidak bisa bedakan. Himar dan khimar. Man yazid? Huruf kharuf. Man yazid? Ha? Man yazid lana? Ha? S-S? Hitan. Naam. Wa khitan. Es farq bainahuma. Ha? Es? Naam. Hitan itu hanya ikan. Ikan apa? Ikan hiu sebagian, sebagian ikan. Hitan. Khitan sunat. Ya khitan ma'ruf. Naam. Perbedaan sedikit sekali, hitan, khitan. Beda itu aja sudah. Antara kotor dan bersih. Hitan dan khitan. Man, man yazid. Oh, perbedaannya sangat banyak. Jangan sampai enggak bisa mengucapkan ha dan kha. Man yazid. Hah? Al-khalqun, halqun. Khalqun artinya apa? Ciptaan wa halq es halq nyukur bisa juga halq bisa juga leher halq halaqo nyukur at-tahliq nah. Tapi banyak perbedaan hanya beda bacaan antara bersih dan kotor. Makanya kalau enggak bisa bedakan antara ha dengan kha masuk kesalahan yang besar. Nah. Ha, hi, hu, bah, demikian. Ha, hi, hu, bah. Bah. Bah. Bah. Bah. Nah, bukan bah. Pakai ba, jangan tambah m orang Jawa. Nambah. Ba bi bu bah, demikian. Ba bi bu bah. Ingat jangan tambahin bah, baik. Jangan tambahin m, jadi mbah nih. Karena ada sebagian ikhwah yang mengatakan fi kulum bihim, nah, kulum bihim. Nah, tambahi b, ba jadi mbah. Nah. Orang Jawa ini membuat mantep. Nah, tambah M bikin mantep. Ada yang bilang badok dan badok. Wes arek bae nah, badok dan badok. Nah, bikin mantep kalau tambah M. Nah, makanya hati-hati. Apalagi orang Jawa Timur. Saya Abdul Basit. Tahu enggak artinya badok? Tahu? Nah, bikin mantap. Baik, ha, hi, hu, bah, demikian. Ha, hi, hu, bah. Kemudian sekarang punya lima sifat hams, rakha, wastifal, infitah, ismat. Nah, sifatnya sama dengan sifat awal. Sebelumnya tadi. Ha, nah. Sama-sama situ. Hams, rakha, wastifal, infitah, ismat. Ya, antara sifat ha dan sifat ha sama. Nah, harus jelas bila setelahnya ha, bila setelah ha adalah ain. Jadi bila setelah ha itu ain. Faman zuh zuhziha 'anin nar. Kemudian zuhziha 'anin nar. Kemudian tadi sudah wasabbihu dijelaskan, bedakan antara ha dengan dengan ha. Kemudian kalau berulang, berulang juga harus jelas. La abrahu hatta, ya. Coba baca ini. Biasanya keliru dengan ha nanti. Ada yang dah kira Harif, kira. Nah, abrahu hatta. Naya Taufik, kira. Jelaskan dengan suaranya, keraskan. Ini mau dimasukkan di rekaman ni. Keraskan suaranya. Ini enggak dengar nanti. Ini Taufiknya mana ini? La abrahu hatta, mian. La abrahu hatta. Nah, kemudian harus dibaca tipis bila setelahnya huruf istila. Jangan ahad. Ahadtu, mian. Ahadtu. Has, haso. Has, haso. Jangan has. Ha, tipis. Has, haso. Has, haso. Al-haqqo. Al-haqqo. Nah. Ahadtu. Ahadtu. Has, haso. Has, haso. Has, haso. Has, haso. Has, haso. Has, haso. Al-haqqo. Yeah. Has, haso. Al-haqqo. Nah. Demikian pula tidak boleh berkokolah seperti adzan Saudi. Hayya'al falah. Hayya'al falah. Bikin kokolah. Nah. Adzan Saudi pakai kokolah. Namun saya katakan kalau sudah masuk di jam jam beker enggak ada lagi. Mungkin dihapus sama yang merekam. Tapi asalnya itu ada. Misalnya ada ketika kita titip teman-teman untuk ngerekam di sana, ada tambahan kol-kol hayya al falah falah. Jadi tidak semua yang di Saudi itu lebih benar bacaannya. Nah, tapi yang jelas orang Saudi lebih benar dari kita gitu. So, nah, tidak semuanya benar, tidak semuanya benar. Mungkin juga orang Yaman, mereka lebih bagus daripada kita. Tapi tidak semua orang Yaman pintar nah membaca Al-Qur'an. Banyak juga orang yang tidak bisa. Nah, kita takin alhamdulillah aja ilhamdu ilhamdu berkali-kali. Cuma baca alhamdu ilhamdu. Nah. An baca lagi. Malik yaumiddin ya na'budu. Bacaan bukan na'budu tapi na'budu. Ini yang paling banyak orang Badui, na'budu dan na'bidu. Nah, ini paling banyak sudah. Kalau ketemu orang Badui rata-rata bacanya begini, na'bidu. Sulit dibedak, apa? Diperbaiki sulit. Apalagi sudah tua itu diperbaiki, sekarang bisa, besok lupa. Sekarang bisa, besok lupa. Terus enggak bisa-bisa. Baca Al-Fatihah itu berbulan-bulan enggak bisa baca. Nah, orang Badui harap dimaklumi. Demikian juga orang-orang desa di antara kita, nah, orang kampung itu bacanya lucu-lucu. Nah, sampai yang masuk di radio-radio televisi itu lucu-lucu bacanya. Nah, tidak semua yang masuk di radio itu bacanya bagus. Nah, kemarin juga saya dengar luar biasa. Nah, kesalahannya yang kadang-kadang dibaca 2 harokat, kadang-kadang dibaca 6 harokat, sama-sama mat tabi'i. Nah, karena dibaca 2 harokat, nanti kalau pas lagi senang dibaca 6 harokat. Nah, sesuai dengan kesenangannya. Nah, tidak sesuai dengan qa'idah tajwidi ya. Habis waktunya. Enggak tahu berapa lama nih selesai. Bila selesai ini langsung yang sudah hafal Quran kita masuk qiraat. Baik. Yang belum hafal cepat hafalkan dalam tempo setengah tahun. Ustaz ente setengah tahun taib. Nah, selesai ini kita akan masuk qiraah subah insyaallah. Qiraah yang paling mudah.